Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Tadi kita membaca perbedaan antara atau tanda dari dhamir munfasil, membedakannya dari muttasil. Kata beliau, jika bisa dijadikan di awal kalimat maka dia adalah munfasil. Apabila tidak bisa dijadikan di awal kalimat maka dia adalah muttasil. Yang sudah sering kita dapatkan juga dalam syarah jarumiyah lainnya, dua dari mutamimah, di antara tandanya adalah yasluh an yaqa'a ba'da illa, dan munfasil itu bisa ada setelah illa ikhtiaran, adapun muttasil tidak bisa setelah illa wa ikhtiar. Itu dua perbedaan antara dhamir munfasil dan muttasil. Qala rahimahullahu ta'ala, iyyaka dhamirun munfasil. Kenapa demikian? Li'annahu ya'ti fi awalil kalam. Karena iyyaka bisa ada di awal kalimat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di awal, iyyaka na'budu. Sehingga iyyaka berada dhamir munfasil. Lakin, al-kaf, dhamir kaf, wahdaha, misal, fulanun yukrimuka. La ta'ati fi awal kalam. Kalau kaf saja tidak mungkin dia ada di awal kalimat. Lau kulta ka yukrimuk la yasuh, tidak pantas, tidak bisa. Ini perbedaan antara munfasil dan muttasil. Demikian juga tadi kita sebutkan munfasil bisa seolah illa bila ikhtiar, adapun muttasil tidak bisa. Ma akramtu illa iyaka, misalnya. Tidak bisa ma akramtu illa ka. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika ana. Ana dhamir munfasil. Li'annahu yumkinu an ya'tiya fi awal kalam. Karena mungkin dia datang di awal kalimat. Taqulu ana qa'imun. Sehingga ana dhamir munfasil. Kenapa bisa di awal kalimat? Adapun atta fi darabtu muttasil. Kenapa? Li'annahu la yasihu an tubda'a bihi. Karena tidak bisa ya dimulai dengannya kalimat, atau la yasihu an tabda'a bihi, engkau memulai dengannya kalimat. Lau qulta, kalau engkau bilang tak daraba, la yasih. Ya, demikian juga tadi yang kedua apa? Munfasil itu bisa setelah illa diikhtiar. Maqama illa ana. Tapi tidak bisa. Maqama illa tu. Tidak bisa. Kalau malif rahimahullahu ta'ala al-muttasilu itna asyara. Muttasilah 12, wahia darabani, wa darabana, wa darabaka, wa darabaki, wa darabakuma, wa darabakum, wa darabakunna, wa darabahu, wa darabaha, wa darabahuma, wa darabahum, wa darabahunna. Hadihi itna asyara. Pertanyaannya, aina dhamir fi hadhihi itna asyara. Mana dhamir dia antara 12 ini? Apakah 12-12-nya semuanya itu adalah dhamir? Naqulu kita katakan kepada beliau aliyya fi darabani ya dhamir. Ya mutakallim pada darabani ini dhamir. Ya, daraba fi madhi nun itu nun wiqayah, ya-nya dhamir muttasil fi mahal nasab maupun bih. Wa na fi darabana hiya dhamir. Sama daraba fil madhi na di sini fi mahal nasab maupun bih. Dhamir muttasil. Wal kaf, nah ini yang perlu diingat, kaf pada darabaka, darabaki, wa darabakuma, darabakum, darabakunna, domini adalah kafnya. Hiya domir. Bedanya pada darabaka wa darabaki lam yalhaqha syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menempel pada kaf, sehingga tidak masalah. Kita katakan kaf domir muttasil fi mahal nasab mafulun bih. Adapun pada darabaku pada setelahnya itu ada yang menempel padanya. Kita katakan darabakuma daraba fil madhi. Kafnya kaf domir muttasil fi mahal nasab mafulun bih. Adapun mim dan alifnya itu ji'a bihima lidalalah adana dhamir lil musanna. Ya, hanyalah sebagai tanda penunjuk bahwasanya itu adalah dhamir musanna. Demikian juga darabakum. Darabakum kalau dhamirnya adalah kafnya yang fi mahal nasab mafulun bih. Adapun mimnya utia mim di dalal ana dhamir, dhamir jamak mudzakkar. Jama. Demikian juga darabakunna. Darabakunna dhamirnya kafnya fi mahal nasab mafulun bih. Adapun nunnya itu alamah jamak inas. Utia nun, utia bin nun, didatangkan nun didalalah untuk menunjukkan anna dhamir, dhamir jama' mu'annas. Itu yang perlu diingat. Ya, pada darabakuma, darabakum, darabakunna, iya, dhamirnya adalah kaf. Qala darabahu, ini tidak masalah, dhamirnya adalah haknya. Haknya dhamir. Darabaha juga dhamir adalah hak. Gelina. Demikian juga pada darabahuma, darabahum, darabahunna seperti tadi pada kaf. Darabahuma hal ahaya dhamir. Adapun mim wal alif di tasniyah. Darabahum haknya itu yang dhamir. Adapun mim itu untuk menunjukkan jamak tadzkur. Darabahunna dhamir adalah haknya yang bimahal nasab maupun bih. Adapun nun itu untuk menunjukkan jama'atil inah. Nah. Qala boleh contohkan i'rabnya. Al-i'rab kata beliau rahimahullah ta'ala darabani daraba fil madhi. Tentunya mabni al-fathi. Wa nun lil wiqayah. Wal ya, ini cara i'rabnya, dhamirun muttasilun mabniyun al-sukun fi mahal nasab mafulun bih. Wa nun fi darabani lil wiqayah. Kenapa disebut lil wiqayah? Ini diingat. Lianna yakulun liannaka law lam ta'tin bin nun lazima an taksira al fi'la. Kenapa dikatakan lil wiqayah? Karena kalau seandainya engkau tidak datangkan nun, maka kamu harus mengkasar fi'il. Kenapa demikian? Li'anna liya layunna sibwa illa kasrah. Karena ya itu tidaklah ya ada yang cocok dengannya kecuali kasrah. Sehingga tidak bisa daraba bain dibaca fathah. Harus darabini. Wa ma'lum, padahal sudah satu yang ma'lum anna kasra fi'il la yajuz fil lughah. Mengkasra fi'il tidak mungkin dalam bahasa. Fi'il itu hanya bisa dirafi marfu', dinasab, dimazum, dijazm. Tidak ada khafat pada fi'il. Sehingga fa'idha lam yajuz labudda min syai'in yaqihil kasrah. Kalau tidak boleh berarti mesti ada sesuatu yang menghalanginya dari kasrah. Mesti ada sesuatu yang menghalangi dari dikasrah. Yaitu wahyin nun. Ketika diberi nun, darabani, maka yang dikasrah adalah nun. Adapun fi'il tetap dalam keadaan pada asalnya daraba. Sehingga dikatakan nun wiqayah. Wiqayah ini untuk yaqi al-fi'il dari kasrah. Dari dikasrah. Idan summiyat nun al-wiqayah, dinamakan nun wiqayah li'annaha taqil fi'la min al-kasrah. Karena dia menghalangi, menjaga fi'il dari dikasrah. Fa'idha qala qa'ilun ma alladhi yujibu lana an-nasra fi'il. Kalau yang bilang, apa memang yang menyebabkan kita harus mengkasrah fi'il? Naqul alia, ya, yang mutakalim tadi. Lau ja'at akibal fi'il mubasyarah, kalau ya itu datang langsung setelah fi'il, lazima kasra fi'il munasabah. Maka harus mengkasra fi'il untuk munasabatul ya. Wahada mumtani'. Ini tidak mungkin. Karena fi'il tidak bisa dikasrah. Wadihada ataina bin nun. Oleh karena itu kita datangkan nun, ya, untuk menghalangnya tidak dikasrah. Dari kasrah, wakulna anun liliqayah. Nun liliqayah, yakni untuk menjaga fi'il supaya tidak dikasrah. Demikian, Allahu'alam, bismillahirrahmanirrahim.